Mitra bisnis, menurut Kwi Kian Gi, pasca reformasi Indonesia terlalu cepat menerapkan model demokrasi yang serba bebas, tanpa memperhitungkan tingkat kematangan anak-anak bangsa dalam berdemokrasi. Akibatnya, tidaklah mengherankan jika saat ini fenomena anarki, kekacauan, ketidakadilan, hingga penindasan mayoritas kepada minoritas marak terjadi di negeri ini. Untuk membahas solusi dari persoalan ini, segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Pak Kwi, menurut visi Bapak, apakah DPR juga bisa kita andalkan untuk mengatasi kekacauan serta anarki yang sekarang marak terjadi? Pak, DPR bagaimana? Tiap hari yang kita dengarkan kan urusan korupsinya, urusan ini, manuvernya. Bagaimana mereka bisa mikir negara? Ya ini sayang, saya udah tua begini. Kalau muda sih, mengumpulkan beberapa teman turun betul-betul. Dari desa ke desa memberi penjelasan. Nah, Pak Kwi, apakah Indonesia memang sengaja dibuat begini? Mengingat seorang calon wapres sempat berbicara di media tentang adanya pihak asing yang menawarkan dana untuk memenangkan pasangan calon presiden dan wakilnya yang besar kemungkinan ada yang menerimanya. Ya, ya mestinya ya begitu. Logisnya. Artinya beginilah, kita jangan langsung menuduh. Pasti banyak calon presiden lain yang ditawari. Apakah dari sekian banyaknya yang ditawari ada yang menerima atau tidak? Nggak tahu saya. Jadi praktek konspirasi seperti itu memang terjadi ya Pak Kwi? Oh ya sangat ada dong. Sangat ada, itu malah terang-terangan. Banyak literaturnya, banyak bukunya. Tetapi juga sekaligus juga ada banyak yang mentertawakan. Ah itu teori konspirasi yang sudah diketahui umum, yang ngomong kosong gitu. Ada juga yang ngomong begitu. Artinya tidak persis seperti itu. Tetapi secara umum kita bisa mengatakan bahwa ada kekuatan-kekuatan asing, apakah itu pemerintah atau itu kekuatan korporat yang ingin menguasai negara-negara yang lebih lemah. Apakah ini juga membuat kritik autopilot muncul ke permukaan, Pak Kwi? Oh, bisa jadi. Jadi Indonesia dibikin autopilot seperti ini supaya akhirnya tidak terlampau autopilot. Oleh karena kalau autopilot kan yang punya duit menang. Jadi misalnya punya 20 juta dolar, bupati didatangi, sokok 20 juta dolar, dia dapat tambang, batu bara gede, gitu kan. Sekarang yang terjadi kan gitu. Lantas, bagaimana langkah kita untuk memperbaikinya? Perbaikan ke depan. Kalau menurut pendapat saya, tidak bisa lain, kecuali kan ini udah kebablasan kan. Mesti kembali ke diktatur. Kembali ke sistem diktator, terus kemudian ya kita mesti tapi saya omong kosong ini, terus menemukan diktator yang baik, yang dari kekuatan tangan besi, sentralistik, pelan-pelan dibikin demokrasi. Nah, tapi saya tadi kata mimpi ya, kalau cuma ngomong gitu saja bisa, tapi ketika ditanya how to achieve that, saya juga nggak bisa. Tapi saya toh katakan karena Anda tanya gitu kan. Demikian Kwi Kian Gi, saya Kiki Wijaya.